Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ayuhal ikhwah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali syarah kitab tauhid. Yang saya ambilkan dari kitab At-Tamhid karya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh Rahim Hafizahullah Ta'ala. Kita masuki bab berikutnya, bab minasyirki an-nadhru li ghairillahi ta'ala. Bab termasuk kategori syirik perbuatan nazar untuk selain Allah. Bab termasuk kategori syirik bernazar untuk selain Allah. Qala al-muallif rahimahullah wa qaulullahi ta'ala yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah berfirman di surat Al-Insan ayat ke-7 memuji orang-orang yang beriman dengan mengatakan bahwa mereka itu memenuhi nazarnya dan mereka takut terhadap hari yang bencananya itu merata, maksudnya hari kiamat. Wa qauluhu, firman Allah yang lain, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadhartum min nadhrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Apapun harta yang kalian belanjakan dan nazar yang kalian ucapkan, maka Allah mengetahuinya. Adapun mereka yang zalim itu tidak punya penolong sama sekali. Wa fi sahihi an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis sahih, kalau disebut wa fi sahih maka ada tiga kemungkinan. Ini istilahnya muallif, istilahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ketika mengatakan wa fi sahih itu kemungkinannya ada tiga. Yang pertama apa? Fi sahihain. Yang kedua salah satunya. Yang ketiga pokoknya dalam hadis sahih walaupun di luar as-sahihain. Ini ada dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu." Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia taat kepada Allah. "Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Tapi siapa yang bernazar untuk bermaksiat atau nazarnya itu tergolong maksiat kepada Allah, maka jangan dia lakukan nazarnya tersebut. Baik, kita baca syarahnya, nanti kita kembali ke masail. Qauluhu babu minasyirkin nadru li ghairillah. Min di sini maksudnya tab'idhiyah. Ya, ini di antara yang termasuk kategori syirik itu bernazar untuk selain Allah. Jadi syirik itu macam-macam, salah satu bentuknya adalah bernazar untuk selain Allah. Dan syirik yang dimaksud di sini adalah syirkul akbar. Syirk al akbar. Karena apa? Karena nazar itu ibadah. Dan menunjukkan ibadah kepada selain Allah itu syirik akbar. Qala Syekh Saleh hafizahullah, "Wala syakka anna an-nadhra li ghairillah syirkun akbar billahi jalla wa ala." Tidak diragukan bahwa nazar untuk selain Allah, siapapun yang selain Allah itu tergolong syirik akbar. Kenapa dia tergolong syirik akbar? Anna an-nadhr huwa ilzamul mukallafi nafsahu bi ibadatin lillah. Karena definisi dari nazar itu adalah ketika seorang mukallaf, seorang yang sudah balig dan berakal sehat, mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu ibadah. Ya, itu definisi nazar. Ketika dia mewajibkan dirinya untuk beribadah, itu berarti dia bernazar. Baik nazarnya ini mutlak, tidak ditentukan jenis ibadahnya, maupun muqayyad, ditentukan jenis ibadahnya. Bernazar untuk umroh umpamanya, bernazar untuk ngaji satu juz, atau bernazar untuk puasa. Ini muqayyad. Kalau mutlak, ya pokoknya saya bernazar untuk taat kepada Allah. Itu nazar yang sifatnya mutlak. Jadi itu definisi nazar. Nah, jadi nazar ini identik dengan tekad untuk beribadah. Nah, ketika itu ditujukan kepada selain Allah, ya otomatis berarti dia menunjukkan ibadah kepada selain Allah, maka tergolong syirik akbar. Bukti lain yang menunjukkan bahwasanya nazar itu tergolong ibadah adalah karena Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menepati nazarnya. Makanya muallif atau si penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah setelah menyebutkan judul bab bahwa yang termasuk kategori syirik alias syirik akbar adalah bernazar untuk selain Allah, langsung beliau sebutkan dalilnya. Yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, itu kaitannya adalah pujian Allah kepada orang-orang yang beriman, yang salah satu karakter mulia mereka adalah yufuna bin nadhr. Mereka senantiasa menepati nazar, dan mereka takut kepada suatu hari yang bahayanya itu merata, yakni hari kiamat. Siapa orang yang takut kepada hari kiamat? Siapa kira-kira? Orang beriman. Ya. Ketika Allah memuji suatu perbuatan, ini indikator bahwasanya perbuatan itu adalah ibadah. Apa definisi ibadah? Ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Innal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Nama yang mencakup, suatu istilah yang mencakup semua yang Allah cintai dan Allah ridai. Dari mana kita bisa tahu kok Allah cinta? Kalau Allah muji berarti Allah senang. Berarti Allah suka dengan perbuatan itu. Dan ayat ini konteksnya adalah konteks pujian. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Dan seterusnya, ini Allah menceritakan bagaimana karakter dan statement orang-orang yang beriman itu. Mereka senantiasa memenuhi nazarnya, senantiasa takut kepada hari kiamat, senantiasa memberikan makan yang mereka sendiri cinta dan membutuhkan makanan tersebut kepada siapa? Miskinan wa yatiman wa asira. Orang miskin, anak yatim dan tawanan perang. Apa kata mereka setelah memberikan makan? Innaman nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Semata-mata makanan ini kami berikan kepada kalian demi mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan terima kasih maupun balasan dari kalian. Jelas ini sifat-sifat orang beriman. Dan ayat ini difirmankan oleh Allah dalam rangka memuji mereka, sehingga bisa kita pastikan bahwa semua sifat-sifat yang disebutkan itu tergolong ibadah. Takut kepada hari kiamat, bagus kan? Bagus. Menepati nazar, memberi makan anak miskin, anak yatim, tawanan perang, ikhlas dalam memberi makan, tidak mengharapkan kecuali wajah Allah, ini semua adalah tergolong ibadah. Ya. Jadi sepintas kita bingung apa kaitannya ayat ini dengan nazar untuk selain Allah itu syirik. Nah, kaitannya di situ. Ya, kaitannya di situ. Kenapa nazar untuk selain Allah itu syirik? Karena nazar itu ibadah. Dalilnya apa? Dalilnya Allah memuji orang-orang yang menepati nazar. Dan semua yang dipuji oleh Allah berarti itu tergolong ibadah. Jelas ya? وَمَدْحُهُ لَهُمْ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ أَمْرٌ مَحْبُوبٌ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Ya. وَلَا يَكُنُ مَحْبُوبًا إِلَّا وَهُوَ مَشْرُوعٌ. Semua yang dicintai Allah berarti itu disyariatkan oleh Allah. وَذَلِكَ يَقْضِي أَنَّهُ عِبَادَةٌ مِنَ الْعِبَادَةِ. Dan apa yang disyariatkan Allah berkonsekuensi dia merupakan jenis ibadah. بَلْ إِنَّ الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ وَاجِبٌ. Bahkan menepati nazar itu hukumnya wajib. Jadi enggak cuma ibadah saja. Kalau ibadah saja kita bilang itu sekedar ibadah, maka boleh jadi cuma sunnah kan? Ya, karena ibadah itu enggak harus wajib. Betul enggak? Betul. Di sini dia bukan cuma ibadah yang disunnahkan, tapi ibadah yang sifatnya wajib. Ya. Li'annahu ilzamun bita'ah. Karena nazar itu adalah seseorang mengharuskan dirinya untuk taat kepada Allah. Dan itu wajib. Kewajiban manusia memang untuk taat kepada Allah. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam man nadhara an yuti' Allah falyuti'hu. Nah, makanya beliau kuatkan cara beliau berdalil dengan ayat tadi dikuatkan dengan hadis Nabi. Ini lebih kentara lagi nuansa perintahnya. Man nazara, barang siapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia taat kepada Allah. Ini perintah. Dan hukum asal perintah itu wajib. Wa mimma yadullu aidan ala kauni nadri ibadah qawluhu wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Nah, dari mana kok ayat ini yang sepintas maknanya itu apapun nafkah yang kalian berikan atau harta yang kalian belanjakan dan nazar yang kalian ucapkan, maka Allah mengetahuinya. Dari mana kok ini bisa dijadikan dalil? Wajhul istidlalnya bagaimana? Wajhul dilalah mahabbatullahi jalla wa ala lidzalik alladzi hasala minhum ta'dhiman lahu subhanahu wa ta'ala bin nadri. Ya. Fa inna Allah ya'lamu mahabbatullahi jalla wa ala lidzalika alladzi hasala minhum ta'dhiman lahu subhanahu wa ta'ala bin nadri. Wa idza kana kadzalik fa innahu 'ibadatun min al-'ibadat. Jadi ayat ini mengandung pesan tersirat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencintai perbuatan mereka yang disebutkan tadi itu infak fisabilillah dan menepati nazar, karena mereka melakukan hal tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan hal tersebut dalam konteks menghargai, mengagungkan perbuatan. Wa ma anfaqtum min nafaqatin. Min di sini fisiyat al-itsbat, nakirah min nafaqatin. Nafkah sekecil apapun dan nazar sesimpel apapun dalam bentuk apapun Allah tahu. Apa yang antum merasakan ketika antum mendengar kata-kata seperti ini? Sekecil apapun harta yang kalian belanjakan dan nazar dalam bentuk apapun yang kalian ucapkan, Allah mengetahuinya. Apa yang antum merasakan ketika mendengar kata-kata seperti ini? Nuansanya kan Jadi walaupun nilainya itu tidak seberapa, tapi Allah mencatat dan menghargai, memberikan balasan terhadap uang yang kita belanjakan atau nazar yang kita ucapkan. Bisa kita rasakan ya nuansa ta'zim Allah terhadap dua jenis perbuatan ini, an-nafaqah dan nazar. Nah, dari sini kembali kepada kaidah sesuatu yang disukai oleh Allah. Karena enggak mungkin Allah mengagungkan sesuatu kalau dia tidak menyukainya. Tidak mungkin Allah SWT menghargai sesuatu yang dia benci, enggak mungkin. Ketika Allah memberikan penghargaan walaupun kecil, Allah SWT berarti menganggapnya sebagai bentuk ibadah. Makanya ketika dia ditujukan kepada selain Allah, pelakunya tergolong melakukan perbuatan syirik. Nah, kemudian Syekh Shalih Hafizahullah mengatakan, wahahuna su'alun ma'rufun qad yaridu fi hadzal maqam. Mungkin seseorang akan bertanya, dan pertanyaan ini sangat wajar untuk ditanyakan. Wahwa annan nadhra makruhun qad karihahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah seseorang bernazar itu sendiri sesuatu yang makruh? Nabi tidak menganjurkan umatnya untuk bernazar. Sebagaimana dalam hadis, innahu la ya'ti bi khair. Nazar itu tidak mendatangkan kebaikan. Fa kaifa yakunu ibadatan wa qad karihahu alaihi salatu wassalam? Kok bisa sesuatu yang dibenci oleh Nabi dianggap ibadah? Muskil, ya. Wal jawab anna nadra qisman. Jawabannya, nazar itu ada dua macam. Nadrun mutlak wa nadrun muqayyad. Nazar mutlak, saya bernazar untuk taat kepada Allah, saya bernazar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Ini nazar mutlak. Atau nazar muqayyad, saya bernazar untuk puasa Senin Kemis, nazar untuk ngaji tiap hari 2 juz umpamanya, nazar untuk sedekah tiap hari 10.000 dan semisalnya. Wa nadrul mutlaq huwa an yulzima al-'abdu nafsahu bi ibadatin lillah hakadha bila qaid. Ya, pokoknya nazar mutlak itu nazar yang diucapkan seseorang dalam rangka memaksa dirinya untuk beribadah kepada Allah, ibadah secara mutlak tanpa dibatasi jenisnya. Ya, lillahi alayya nadrun an usalliya rak'atain wa laysa hadzal nadr fi muqabalati syai'in yahduthu lahu fil mustaqbal. Bisa juga dia menadarkan untuk ibadah tertentu tapi tidak dibarengi dengan menyebutkan kompensasinya. Ini juga masih termasuk nazar mutlak. Contohnya, saya bernazar kepada Allah untuk sholat 2 rakaat. Pokoknya sholat 2 rakaat. Bukan karena saya dapat ini atau dapat itu, bukan. Pokoknya saya bernazar kepada Allah untuk sholat 2 rakaat. Ini juga termasuk nazar mutlak. Fayulzim nafsahu biibadatin kasalah, atau saya bernazar untuk puasa, saya bernazar untuk umroh dan semisalnya. Ini termasuk nazar mutlak. Walaysa hadzal nazar huwa alladhi karihahu alaihi salatu wassalam. Balin nazrul makruh huwa alqismu tsani wa huwa an-nazrul muqayyad. Nah, kalau nazarnya masih bersifat mutlak, itu tidak termasuk nazar yang dimakruhkan. Tidak termasuk nazar yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibenci oleh Nabi itu hanya nazar jenis kedua, yaitu nazar muqayyad. Wa huwa alladhi qala fihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nazar jenis kedua inilah yang disifati oleh Nabi dengan kata-kata yang mengucapkan nazar itu adalah orang bakhil. Nadar itu biasanya keluar dari mulut seorang yang bakhil. Kalau saya, nah ada kalunya, dapat rezeki atau kalau proyek ini berhasil, ya Allah, saya akan begini. Kalau engkau sembuhkan anakku, saya akan begini. Jadi kalau proyeknya enggak berhasil, enggak jadi. Anaknya enggak sembuh, enggak jadi. Ini bakhil. Ini yang makruh itu seperti ini. Tapi kalau sudah terlanjur diucapkan, maka memenuhi nazarnya wajib. Ya, jadi hukumnya ada dua di sini. Hukum mengucapkan nazar itu sendiri. Nazar bersyarat tadi itu. Ini makruh. Tapi kalau sudah diucapkan dan konteksnya bukan konteks maksiat, ya, kalau saya lulus, kalau proyek ini berhasil, saya akan bangun masjid. Itu kan enggak maksiat toh? Enggak maksiat. Maka setelah itu diucapkan, selagi dia mampu, dia harus penuhi nazarnya. Memenuhi nazarnya ini wajib dan itu ibadah. Itu dipuji oleh Allah. Tapi kalau mengucapkan nazar sebelum dia terikat dengan nazarnya, maka dimakruhkan seseorang untuk mengikat dirinya dengan sesuatu yang itu sebetulnya tidak wajib dia lakukan, gitu loh. Apakah dia wajib bangun masjid? Tidak. Apakah dia wajib begini, wajib begitu? Kalau tidak ada kewajiban secara syar'i, maka tidak wajib. Tapi dia mewajibkan dirinya melalui nazar ini. Makanya itu dianggap makruh dari sisi itu. Ya, jadi ada dua hal di sini. Mengucapkan nazar yang bersyarat itu hukumnya makruh. Tapi kalau sudah terlanjur, wajib dipenuhi, dan memenuhi nazar ini tergolong ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mengucapkan nazar mutlak tidak dimakruhkan. Ya, bagus. Boleh-boleh saja. Jadi hakikat dari nazar bersyarat ini adalah seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan suatu ketaatan untuk Allah dengan kompensasi sesuatu yang Allah berikan kepadanya. Ya, karena tadi kalau Allah sembuhkan penyakitku, maka aku bernazar untuk sedekah, atau kalau aku lulus, aku akan sholat malam. Atau kalau aku bisa terpilih menjadi pegawai atau jadi karyawan di perusahaan itu, maka aku akan puasa 7 hari umpamanya, dan semisalnya. Jadi seakan-akan dia kalau kau kasih saya mau, ya Allah, gitu loh. Kalau enggak, ya enggak. Kalau kau kasih ini, saya akan begitu. Ini kan orang pelit, ya, bahasa orang pelit. Jadi ini yang dimaksud dalam hadis Nabi yang mengatakan bahwa nazar seperti ini hanya terucap oleh orang bakhil. Dan biasanya orang-orang awam sering bernazar menggunakan nazar-nazar yang bersyarat itu. Mereka mengira bahwa dengan cara itu hajat mereka bisa terkabul, ya. Atau bahkan tidak ada cara lain. Mungkin bahasanya tidak enak, ya. Tidak ada cara lain untuk supaya Allah mau mengabulkan hajatnya, kecuali kalau saya iming-imingi dengan ibadah. Subhanallah, Allah kok mau diiming-imingi dengan ibadah kayak gitu? Iya enggak? Wong ibadah yang jelas-jelas ikhlas saja Allah tidak berhasrat sedikit pun, tidak berhajat sedikit pun kepadanya, apalagi ibadah yang bersyarat kayak gitu. Jadi itu karena persepsi yang keliru. Qala Syekhul Islam wa ghairuhu min ahlil ilm, Syekhul Islam bin Taimiyah dan ulama-ulama yang lain mengatakan, inna man dhanna annahu la tahsul hajatun min hajatihi illa bin nadar, fa inna i'tiqadahu hadha muharramun. Sesungguhnya orang yang mengira, menyangka bahwa hajatnya tidak akan terwujud tanpa nazar, maka keyakinan ini hukumnya haram. Li'annahu dhanna anna Allah la yu'ti illa bimuqabil. Karena konsekuensi dari keyakinan ini adalah bahwa Allah tidak akan memberi kecuali kalau ada imbalannya. Bal huwal wa hadza su'udz dzanni billah. Ini berarti masuk kategori su'udzon kepada Allah. Ketika seseorang itu punya keyakinan kepada si fulan, si fulan ini kalau kita enggak ngasih sesuatu, dia enggak ngasih apa-apa sama kita. Fulan ini pelit apa dermawan? Orang yang punya sifat kayak gini nih, pelit. Nunggu ada kompensasi dulu baru dia akan memberi. Ini bukan sifat orang dermawan. Nah, kalau itu ditujukan kepada Allah, seseorang bernazar karena punya keyakinan seperti itu, berarti dia su'udzon sama Allah. Haram. Haram itu. Dugaan itu adalah sesuatu yang haram. Wa su'u i'tiqadin fihi subhanahu wa ta'ala bal huwa al-mutafaddilul mun'im 'ala khalqihi. Ya. Justru Allah itu senantiasa memberi dan memberi tanpa membutuhkan keberadaan makhluk itu sedikit pun. Ya. Yadullahi mal'a, kata Rasulullah. Tangan Allah itu selalu penuh, tidak pernah kekurangan. Ara'aitum madza anfaqa mundu an khalaqas samawati wal ardh? Coba bayangkan berapa banyak yang sudah Allah berikan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Berapa triliun makhluk yang hidup dan semuanya dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan rezekinya ditanggung semua sama Allah. Padahal Allah enggak butuh sama sekali. Orang kafir yang mengingkari keberadaan Allah bahkan mengklaim dirinya sebagai Allah itu juga dikasih rezeki sama Allah. Ya. Enggak pakai bersyarat itu Allah ngasihnya. Sudah kamu hidup dikasih rezeki sama Allah. Kalau kafir ingkar, ya ada hitungannya nanti di akhirat. Tapi tidak menghalangi mereka untuk dapat rezekinya di dunia. Makanya Allah itu punya sifat Rahman ad-dunya wal akhirah. Rahman ini penuh dengan rahmat. Dan rahmatnya enggak terbatas kepada orang beriman dalam hal ini. Semua dirahmati oleh Allah. Ya, semua dirahmati oleh Allah. Tapi ada juga rahmat Allah yang khusus untuk orang-orang beriman. Qala fa idza tabayyana laka dhalika fa'lam anna an-nadhra al-mutlaq la yadkhul fil karahah, lakin idza atlaqna al-qawl bi anna an-nadhra ibadah fa hal yadkhul fi hadha al-itlaq an-nadhr al-muqayyad. Nah, ketika kita sudah jelas bahwa nazar mutlak itu tidak dimakruhkan, kemudian kita katakan bahwa nazar itu termasuk jenis ibadah, maka apakah nazar muqayyad juga termasuk ibadah? Wal jawab anna nazar al muqayyad lahu jihatan, al ula wafa'uhu bin nazar alladhi alzama nafsahu bihi. Sudah kita bahas sebelumnya ya, kemudian dibahas juga di sini. Artinya ada dua sisi nazar muqayyad, itu ada dua sisi. Memenuhi nazarnya itu ibadah. Ya, tapi kalau mengucapkan nazar itu tidak dianjurkan. Jihad tsaniyah adalah jihadul karahah al-mutaalliqah bihadzal nadzr al-muqayyad. Ya. Wa hiya innama ja'at li sifatil i'tiqad la li sifati asl al-ibadah, fa innahu fi an-nadhr al-muqayyad idza qala in kana kadha wa kadha falillahi 'alayya nadhrun kadha wa kadha. Ya. Jadi dia dibenci tadi bukan karena ibadah yang disebutkannya, bukan. dibenci karena ada kesan pelitnya tadi itu loh. Ya, karena syaratnya ini menunjukkan bahwasanya dia punya sifat pelit. Ya, itu yang menjadikannya dibenci. Jadi tetap dari sisi memenuhi nazar, nazar muqayyad pun tergolong ibadah. Wa huna qa'idatun fi anwa'il istidlal 'ala anna 'amalan ma min al-a'mal sarfuhu li ghairi Allah jalla wa 'ala syirkun akbar wa dhalika anna al-istidlala naw'an. Ini ada kaidah tentang bentuk-bentuk penggunaan dalil, bentuk-bentuk berdalil bahwa suatu amalan yang dia ditujukan kepada selain Allah itu menjadi syirik akbar. Bagaimana kita bisa mengetahui amalan-amalan itu kalau ditujukan kepada selain Allah menjadi syirik akbar? Kaidahnya bagaimana? Ada dua macam. Yang pertama al-istidlalun 'am, cara berdalil yang sifatnya umum, yakni anna kulla dalilin minal kitabi awis sunnah fihi ifradullahi bil ibadah. Pokoknya tiap kali kita menemukan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menyebutkan bahwa Allah itu harus diesakan dengan dalam hal ibadah, maka ini otomatis menjadi dalil bahwa tidak boleh ada ibadah yang ditujukan kepada selain Allah. Contohnya dalam masalah kalati dalla dalil ala wujub sarfil ibadah lillahi wahdah wa ala annahu la yajuzu sarful ibadah li ghairillah wa anna man sarafa li ghairillahi jalla wa ala faqad asyrak. Ya, kita memiliki dalil yang sifatnya umum bahwa wajib seseorang itu beribadah kepada Allah dan tidak boleh seseorang menunjukkan ibadahnya kepada selain Allah. Dan barang siapa menunjukkan suatu ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat syirik. Ini dalil-dalil sifatnya umum. Dan kita mendapati bahwa nazar itu termasuk jenis ibadah. Berarti ketika nazar ditujukan kepada selain Allah, dia pelakunya tergolong orang musyrik. Cara berdalil yang kedua adalah menggunakan dalil-dalil yang sifatnya khusus. Al-istidlal bi'adillah khasah waradat fiha ka'an tastadil ala tahrimi dzabh li ghairillah bi'adillatin khasah waradat fi dzalik. Contohnya ketika kita ingin berdalil tentang haramnya menyembelih untuk selain Allah dalam rangka taqarrub, maka kita menggunakan dalil-dalil yang sifatnya khusus. Ya, haramnya istighatsah kepada atau dengan selain Allah, ini juga ada dalil-dalil yang sifatnya khusus. فالدليل على وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة تفصيلا وإجمالا وعلى أن صرفها لغير الله شرك أكبر يستقيم بهذين النوعين من الاستدلال. استدلال العام بكل آية أو حديث فيهما الأمر بإفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك فتدخل هذه الصورة فيها لأنها عبادة بجميع تعريف العبادة. والثاني إلى آخره. Jadi kita bisa menggunakan dua dalil dalam rangka mengetahui apakah ini kalau ditujukan kepada selain Allah termasuk syirik ataukah tidak. Pertama, menggunakan dalil-dalil yang sifatnya umum. Kemudian kita mencari apakah perbuatan ini termasuk ibadah. Ya, mungkin kita tidak mendapati dalil yang jelas-jelas mengatakan siapa yang bernazar untuk selain Allah dia telah berbuat syirik. mungkin tidak mendapati dalil seperti itu. Tapi tidak berarti itu tidak tergolong syirik, gitu loh. Karena ada dalil yang sifatnya umum. Selama dia bisa masuk dalam kategori ibadah, walaupun tidak ada dalil yang sifatnya tekstual yang mengatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan A ditujukan kepada selain Allah maka dia menjadi musyrik, walaupun gak ada teksnya seperti itu, tetap kita bisa nyatakan tanpa keraguan sedikitpun bahwa perbuatan itu kalau ditujukan kepada selain Allah menjadikan pelakunya musyrik, syirik akbar, berdasarkan dalil yang sifatnya umum tadi itu. Ya, pokoknya kita harus tahu definisi ibadah itu apa dan bagaimana kita terapkan definisi ini, kita aplikasikan definisi ini pada ibadah yang dimaksud berdasarkan dalil-dalil tersirat seperti kasus nazar tadi itu. Allah kok muji ya orang yang menepati nazarnya. Berarti menepati nazar itu sesuatu yang baik, yang disukai oleh Allah. Nah, ini ciri-ciri ibadah. Allah kok menghargai orang-orang yang menepati nazarnya. Berarti menepati nazar itu termasuk ibadah. Nah, ketika kita sudah simpulkan bahwa nazar itu ibadah, baru kita pakai dalil yang umum lagi. Semua bentuk ibadah ditujukan kepada selain Allah, ini hukumnya syirik. Ya. Dari dalil yang sifatnya umum tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Itu nunnya di kasrah ya. Karena awalnya itu liya'buduni, ada ya-nya, ya'un nisbah. Ya. Bukan liya'buduna, tapi liya'buduni, nunnya di kasrah. Kalau liya'buduna itu supaya mereka beribadah. Tapi enggak disebutkan kepada siapanya. Kalau liya'buduni itu liya'buduni aku Allah maksudnya. Tapi karena di akhir ayat ya nisbahnya tadi itu dibuang. Ya nisbah itu apa tuh? Misalnya hadza kitabi. Yang belajar bahasa Arab paham. Hadza labani. Ini susu saya. Ini kitab saya. Liya'buduni agar mereka beribadah kepadaku. Nah, ini merupakan dalil bahwasanya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Ya, semua ayat ini mengarah kepada haramnya, terlarangnya ibadah untuk selain Allah. Tidak cuma haram, tapi termasuk perbuatan syirik. Karena Allah mengatakan, menyebutkan ibadah itu untuk Allah, kalau selain Allah namanya syirik. Wa'budullah wala tusyriku. Ya, disebutkan dua hal yang berlawanan. Ibadah kepada Allah. Kalau kepada selain Allah, itu syirik. La tusyriku. Jangan kalian berbuat syirik. Baik. Sudah azan ya. Baik, kita azan dulu. Baik. Berkaitan dengan dalil yang sifatnya khusus, ini juga beliau lakukan di sini ya. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini menyebutkan dalil yang sifatnya umum dan dalil yang sifatnya khusus. Dan ini termasuk bukti dalamnya pemahaman beliau dalam masalah tauhid dan jelinya beliau dalam menggunakan dalil-dalil yang ada. Dan ini memang fadl minallah ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang diberi pemahaman yang mendalam, istimbat yang sangat kuat dan sangat indah, sampai-sampai kitab tauhid ini bagi orang yang melihat sepintas itu mirip sekali dengan Sahih Bukhari. Ya, cara berdalilnya mirip dengan bagaimana Imam Bukhari menyusun kitab sahihnya itu. Karena beliau memberi judul, kemudian mendalili judul ini. Kok bisa seperti itu tuh, dalilnya apa? Gitu. Jadi fikihnya Imam Bukhari itu justru ada pada judul-judul babnya beliau. Ketika beliau memberikan judul bab kada, bab begini, begini, begini, maka itu adalah saripati atau hasil pengamatan beliau terhadap hadis atau dalil-dalil yang akan beliau sebutkan dalam bab itu. Dan ketika seseorang itu menggunakan berbagai macam dalil, maka hujahnya akan semakin kuat dan tidak mudah dipatahkan oleh orang-orang yang menyelisihinya. Apalagi dalam masalah tauhid. Ya, kalau dalam masalah tauhid, kita dituntut untuk memperkuat dalil yang kita bawakan di sini. Ada dalil yang sifatnya umum dan ada juga dalil yang sifatnya khusus. Ya. Dalil yang sifatnya khusus adalah hadis Nabi itu. Man nadhara an yuti Allah fal yuti'hu. Perintah. Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih. Siapa yang menazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia taat kepada Allah. Tapi kalau dia menazar untuk maksiat, jangan dipenuhi nazarnya. Jadi jelas kaitan antara ayat-ayat yang disebutkan dan hadis Nabi dengan judul dari bab ini, bahwasanya nazar untuk selain Allah itu termasuk perbuatan syirik. Jadi nazar untuk Allah itu termasuk ibadah yang agung, sebagaimana kita jelaskan tadi. Adapun nazar untuk selain Allah itu juga termasuk ibadah yang menjadikan pelakunya musyrik, ya. Karena ditujukan kepada selain Allah, berarti dia menghambakan dirinya kepada selain Allah tadi, walaupun hanya melalui kata-kata itu sudah cukup, ya, sudah cukup. Jadi sebagaimana orang itu masuk Islam dengan perkataan dan perbuatan, maka orang keluar Islam bisa dengan perkataan, bisa juga dengan perbuatan, dan bisa dengan keyakinan. Orang masuk Islam harus ada tiga hal: perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Tapi yang kita nilai, yang bisa kita lihat. Kalau keyakinan tidak dia utarakan, tidak dia buktikan dengan perbuatan, kita gak tahu. Kita lihat zahirnya saja. Demikian pula, yang menjadikan seseorang murtad itu bisa dengan salah satunya. Bisa dengan keyakinan, bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan. Ya. Selagi keyakinan tidak dia nampakkan terang-terangan, kita gak tahu. Kita hanya menilai berdasarkan ucapan dan perbuatan. Jadi mungkin saja seseorang bisa menyembunyikan kekufurannya. Tidak ada yang tahu sampai orang ini mati. Ya, kita akan perlakukan dia sebagai seorang muslim. Tapi nanti di hari kiamat, dia tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun dari perlakuan orang-orang terhadapnya. Orang mungkin husnudzon sama dia. Masya Allah, ini orang baik-baik. Oh, ternyata kok min ahlin nar. Ya. Baik. Kita kembali kepada masail yang disebutkan oleh Syekh di sini. Wa fihi masail, ada tiga masalah atau tiga faedah yang bisa dipetik. Al-ula wujubul wafa bin nadri. Wajibnya memenuhi nazar. Dari mana ini bisa kita simpulkan? Dari ayat apa hadis? Dari hadis, ya. Fal yuti'hu. Perintah. Wal asal fil amr lil wujub. Thaniyah, idha thabata kaunuhu ibadatan lillah, fasarfuhu ila ghairihi syirkun. Kalau kita sudah memahami bahwa nazar itu termasuk jenis ibadah, maka ketika dia ditujukan kepada selain Allah, tergolong perbuatan syirik. Ini juga sudah kita bahas tadi. Ketiga, anna nadhra al-ma'siyah la yajuzu al-wafa bihi. Yang ketiga, nazar untuk maksiat tidak boleh dipenuhi. Dari mana? Dari hadis lagi. Fala ya'sih, jangan dia bermaksiat. Baik. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apabila dahulu pernah bernazar, apabila lulus SNMPTN alias tes masuk perguruan tinggi UNS, maka akan menghafal Quran 3 juz selama 2 bulan. Mana pikir 30 juz. Tapi qadarullah dahulu belum bisa. Apakah bisa ditunaikan sekarang? Bisa. Ya. Ya, tetap ini menjadi kewajiban dia. Selama belum ditunaikan, itu menjadi utangnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika sudah berusaha tapi tetap sulit? Apakah boleh diganti dengan membayar kafarat? Boleh enggak? Hah? Ini pulang kepada kejujurannya si penanya ya. Masa sih menghafal 3 juz saja enggak bisa? Dia bisa masuk UNS loh. Hah? Orang enggak sekolah aja bisa kok hafal 30 juz. Anak kecil aja bisa kok. Masa dia bisa masuk UNS enggak bisa menghafal 3 juz saja? Mungkin yang sulit di sini karena dia membatasi selama 2 bulan ini loh. Kurang kerjaan ini orang. Ala kulli hal, dia harus berusaha dulu. Insya Allah kalau dia bisa menghafal dan sungguh-sungguh, dia akan bisa. Kalau memang dalam kondisi tertentu tidak bisa dia tunaikan nazar ini, ya dia menggantinya dengan kafarah. Seperti kafarahnya sekarang yang melanggar sumpah. Kafaratun nadri, kafaratul yamin, kata Rasulullah SAW. Kafarahnya nazar yang tidak bisa dipenuhi itu seperti kafarahnya sumpah. Saya bertanya bagaimana hukum gambar makhluk hidup di televisi dan video di handphone, atau kajian di handphone yang bergambar makhluk hidup. Ini yang ditanyakan ketika nyetel televisi, keluar gambar binatang, gambar manusia, hukumnya apa? Gitu ya. Berarti hukum nyetel televisi itu bagaimana? Kalau acaranya berisi makhluk hidup. Ini kajian di handphone yang bergambar makhluk hidup. Jadi perlu difahami bahwa gambar yang sering dipermasalahkan oleh para ulama itu identik dengan gambar, bukan gambar video ya, tapi gambar apa istilahnya, foto, gambar lukisan ya, yang di situ objeknya adalah makhluk yang bernyawa, bisa manusia, bisa hewan, dan menampakkan sketsa wajah. Ini kalau kita kumpulkan dalil-dalil yang ada. Jadi gambar itu gambar makhluk bernyawa, bisa manusia, bisa binatang, kemudian menampakkan sketsa wajah, kemudian posisi gambarnya ini terpasang, tegak, berdiri, entah di tembok, entah berupa tirai, atau berupa lukisan di dinding, ya, poster, reklame, termasuk itu. Kemudian ada pembahasan bagaimana kalau gambar itu adalah hasil fotografi, bukan lukisan tangan. Nah, ini ada khilaf di sini. Banyak ulama yang menyamakan antara fotografi dengan lukisan tangan karena dua-duanya secara bahasa dianggap sebagai taswir. Pelakunya disebut musawwir, hasilnya disebut surah. Ya, kalau antum pergi ke negara-negara Arab sana, foto itu namanya surah. Tukang foto namanya musawwir. Kerjaan dia namanya taswir. Pelukis juga hasilnya surah. Rusum, ya mungkin ada nama, ada yang namakan rusum, tapi juga surah, gambar. Ya. Nah, tapi apakah hakikat dari perbuatan ini termasuk yang dimaksud oleh hadis Nabi? Ini pembahasannya banyak cabangnya masalahnya ya. Dilarang karena apa? Beda-beda. Kalau dilarang karena mengandung unsur ingin menyerupai ciptaan Allah, maka ada yang membedakan antara gambar tangan dengan gambar hasil hanya sekedar menangkap bayangan saja. Cuman masalahnya, fotografi hari ini diedit nggak? Nah, ketika diedit ada campur tangan lagi berarti di situ. Orang kumus-kumus kok jadi ganteng di foto. Nah, gua ganteng putih muka barang didatangin loh. Kok gosong? Nah, ya mungkin hidungnya pesek jadi mancung di foto. Ada itu efek-efek yang merubah hakikat sesuatu. Nah, kalau sudah di utak atik kayak gini, maka alasan atau pendapat yang mengatakan ini termasuk yang dilarang semakin kuat di situ. Ada efek pencahayaan, itu semua campur tangan. Kecuali fotonya itu gambar yang maksudnya adalah antum bercermin. Nah, itu gambar enggak apa-apa itu. Gambar di cermin itu enggak apa-apa. Karena tidak ada campur tangan manusia di situ. Atau antum melihat air ada gambar antum. Ini bil ijma' tidak masalah. Itu kalau dari sisi illahnya. Illahnya apa? Illahnya karena itu yudhahi khalqallah, maka ini bisa masuk bisa tidak. Tapi kalau illahnya karena gambar ini misalnya seringkali dijadikan sebagai wasailu syirk, sarana atau piranti yang lambat laun bisa menggiring seseorang kepada perbuatan syirik, maka aplikasinya beda-beda lagi. Ketika yang digambar itu alim, seorang alim, orang berilmu, wah ini larangannya makin berat. Makin berat, bukan makin ringan. Ya. Karena potensi untuk disalahgunakannya lebih besar. Ketika gambar itu dipajang, ini lebih berat lagi larangannya, dengan kalau gambar itu digelar di bawah, gambar di karpet, gambar di spray ya, sesuatu yang diinjak-injak, didudukin, ditidurin, itu banyak ulama yang memberikan toleransi di situ. Nah, kalau televisi ini sifatnya tidak permanen ya. Jadi sepintas saja. Ini beda lagi statusnya. Ada sebagian ulama membolehkan kalau tinjauannya apakah ini termasuk gambar yang dilarang seperti gambar-gambar yang dipasang? Jawabannya tidak. Karena dia tidak permanen, dia mati kan mati, hilang dia. Ya, cuman kalau dari tinjauan lain, ya tergantung apa yang muncul di situ. Kalau yang muncul di situ adalah sesuatu yang mengandung unsur maksiat, ya kita nggak boleh karena itu mengandung unsur maksiat. Seperti ada perempuan yang menampakkan auratnya, misalnya, ya. Atau tayangan-tayangan itu adalah tayangan-tayangan yang merusak. Maka diharamkan dari sisi itunya, bukan semata-mata dari sisi gambarnya. Kalau cuma lihat macan mengejar buruannya, enggak masalah. Gitu loh. Mau dilarang karena apa? Tapi kalau gara-gara nonton itu dia jadi lupa sama sholat, nah dilarang gara-gara ininya, bukan gara-gara tontonannya itu sendiri, bukan, ya. Karena itu melalaikan seseorang dari kewajibannya. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.